Leng ramyane ingkang sasangka gumenyar mas ya mas Pangrenggorum ning puri Rama Naniteni mangken tanpa siring Halo. engkang umah Masliur murung ping langit Pekian sarwa Tawing nyosna wong ya mah sat-sat sekara sinu Bitono aninggih nagari pundhita kang kae kuwati dasa purwa iku marang sawijaya dliwih dasa 10 purwa wiwitan sanadyan to kacita ing jawata ingkang kahungkulan ing kasta sinungga ing pertiwi kinapit ing samudra kathah ingkang samyang gunung aras nanging datan kadi nagari ingkang ginupit ing mangke Pundhita nagari satunggal darabyana nama sadasa. Muhung nagari ing Wirata inggih sinebat nagari kasepuhan. Kinarya pambukaning kandha. Tetilang upadya nagari satus tanantu kekalih sebutan jangkep sedasa. Dasar nagara panjang marang abunjung. Pasir ukil lojinawi gemahari pahkarto toto tur arharjo panjang do pucapani pun julur kawi bawani pasir samudra wukir gunung tuhu nagari ngurakan pagunungan ngiringakan benawi nengenakan pasawahan ngayunaki bandaran gede loh tulus kang sarwati nandur dadi jinawi merahing kang sarwati nuku Gemah kateng para jalma mamonco ingkang samiyo gegeri lebeting para joka tinggal jejel hapepet aben cuki tepung taritis. Papan nuyar katinggal rupa inggih awit saking raharjaning projo. Uripah tondole kuning para dagang layar neng kudu ingkang sami lumintir siang tanah piratri dalih dirdatan wonton kendati labet tanono sang sayan gedalan. Karto tondo kaulo padu sunan samaya ayam tenter matine mungkul pang mulai ketanen pitik wentan wonten jenang jangan wansi hawa naglaring pangkong dan suruh pingar kowang sulmarang kandangi dewi-dewi mekaten wonten carane kandhang kanggo pewarang lawang kinancingan lebet datan ana Durasila Juti. Arah arjut ping parang muka para mantri bupati samya kontap kautamane. Dibya wirutama tansah mudi daya luhuring sanata tuwin wibawaning nagari Wirada. Dasar nagara gedhe hobore. Padang jagate dhuwur kuku sedo marang kuncarane tur kasusring manca praja. Sayekti datan ngemungaken negari kanan kiring kang samya sumuyut nadyan to tanah sabrang kathah kang sa. Pangkarana bandha yuda mung kayuyun piyaning kautaman. Pendantara mangsa samya pasok bulut bekti kang awujud londong pengareng-areng. Peni peni raja peni guru bakal guru dadi. Ngaturaken putri tandha lintuning sih katresnan tuwin dhateng Kedhi Nalendra saking manca praja. Ingkang semya ngintunaken dhuta ageng minangka cih meteteng suling kekadangan. Wauta kaya mangkono weneng dinucapna jejuluking Sang Maharaja kang aran negari Wirada. Aja jiluk Prabu Sri Maharaja Matswapati ya sanata Prabu Mangsahpati ya Prabu Durgandana. Mila jejuluk Prabu Matswapati pinangka pemut lamuta sanata menika darah Matswa. Jejuluk Prabu Mangsahpati nyata Nalendra dadi amuk mustikaning para prajurit. Mila jejuluk Prabu Durgandana pinangka pepengeduk nalika sanata tangsih timur anandang gerah amis. Namung lapet sampul denusa dani marang Sang Reksi Palasara ical gondo amis ambabar gondo smerbak arum wangi. Mila lajeng tetengeran radyan Durgandana. Nyatanata Wirada mahambektan wita dharmahita sarahita samahita lirih karemlah kapanditan remlah pangadilan sengsemah prajuritan marsudire ing tata krami. Narendra guna hinga guna tan kendak gunaning jami luhur datan ngungkul-ngungkul di handap tan kasuring sesami. Lala petaning sanata paring sandang wong kawudan aweh pangan wong kaluwen tetulung tengen wong kalunyon. Maloyake wong sakit kinarya suka kang samuktaman prihatin sarta ngasta sama beda dana jendho lampahing pangat dilanin dagen dana wesiasat. Liri datan ambau kapine. Turtonoto berbudi bawa leksono liri berbudi angganjar mulawi sudo. Bawa leksono pengkang kadawa ke datan kenging lincah tetep lampahan. Lamonto gindunggung luhuring sangkatong tuwin wiaring jajahan kaya sarat ridatan wonten pedoti pitunggal kang amur weng kawis ini gek. Nujuri prayuga kebarang menyo sinyawakan yang setinggil binatu roto lenggah dampar dento pinali pitingkan cono pinating nawar no kagelaran permadani. Sinebaran sari-sari gindonto widho lisa jebat kasturi kahaya poro parekan kang ampel lupo coro noto. Bebek mas mendok mas banyak dalang sawung galing harta wali kokat cumas diwang bengik sarwa rukmi. Katingal sang noto kinebutan lar dadak kanan tanah pikirin kongas ngambar gandaning sang katong nganti operap teng pangura anu seno kamanung sani cilondro. Panyayah sang nyewang indro kangi jelantah kahaya poro hapsari. Rep sidem permanem tanono banek walang salisik kegungan ipah marutan lumampah molamat lamat kapiarso suaraning pradongga ngerangin binarung pangelinjut kasambet ojeng kukilokan mencoeng waringin lan porab dikriyo gemblak pandi gending yang kemasan hanambut karyane sowang-sowang pating calang kerang pating calang keringimbal ganti lir suaraning cenggeret nong yokang senebat mandiorogo. petilami bimarang asring ping pananggilan. Lenggeng sanoto Prabu Matsuwapati katinggal kahadep lawan sang hyo porwayah Pandowo ingkang sampun sawetawis dangu cumondokan negari Wirata kapapanaken wonten madyaning pasanggrahan jeruk manis talatah Wirata. Katinggal ing wingking sang katong nggih menika to warnani ing nguninane Ndara Ngamarta dijuluk Prabu Puntadewa. Ya Prabu Yudhistira guna tali krama sedha dwija kangka Prabu Dharmaputra Dharmaraja Dharmawangsa ya sang anjata satru. Ing mangke datang kantun kahadep lawan ingkang wayah panenggak Pandhawa ing nguni satriya munggul pawenang. Kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena Wayuninda Jayalaga Kusumayuda Gandawastratna Jaya Sang Joko Abilawa katinggal jumeneng hanger gemeng panyayah lintang Bima Sakti kang nuwak tutu ing naga. Ing mangke datang kantun pamadyaning Pandhawa satriya Madukara Dyan Harjuna ya Raden Janaka ya Sang Permadi Pandu Siwi Gudha Kesa Wibatsuh Anaga ya Sang Mahabau sumambung wuntat satriya kembar kemanikan inggih Raden Nakula tuwin Raden Sadewa ya Sang Pinten Tangsen ya Tripala Dama Granti. Ing jawiyander balabar piswaning para narapraja ingkang tinindihan kelawan Kyono Patih Nerbito deringan tos kawedhara pangandikaning Sang Katon Katungko praptaning Nalindring Dwaraka Prabu Sri Bathara Kresna saking katepian katingal nitih Arata Kyai Jaladara kang swara kaya gluduk lumarap mandhap ing alun-alun sigra Prabu Sri Kresna minggah ing stinggel miyak kang samya mara seba kadhadha ing kalih Prabu Matsuwapati sigra manem brama dhateng praptanipun ing wayah ing Dwarawati linenggahaken jajar mungging stinggil tan montor-montor titah panyaya sang Hyang Sumban kangge jawantah. Sedaya para Pandhu putra caos kurma dhateng ing raka ingkang nembe prapti. Kepasang tebih ing awit celak karketake kaya enggal dinanggo kelawan ing Hyang Prabu Matsuwapati. Teka mangkana wijiling pangandika ingkang dereng kawiya sing lisan. Sembah nireng ulun om rekin ya poro paring sang murabe. Sahangan ingkang nikang nang sehingga sawetung yang kanang mamu jeng wong ya Englen sewa sukoto Kati sutomo gusti sasongko kasongen suruhnya. Prabanyo sumungsun karawo suruming sari-sari samnyo manuksmeng saliro Maniro Sukanto Ujwalane sumono marbuka candra kusuma idem jroning panangkilan semune kawuryan